بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله kita akan melanjutkan pembahasan kitab Amdatul Ahkam pada hadis yang ke-240 menurut cetakan ini sesuai cetakan Taisir Al-Allam Al-Hadith Al-Arba'un Ba'ad Al-Mi'atain. Hadith mengenai beberapa amalan di tanggal 10 bulan Dzulhijjah atau hari Nahar bagi jamaah haji, ya, dan bertepatan dengan Idul Adha, hari Idul Adha. Namun kita membahas tentang jamaah haji dan amal-amal yang mereka lakukan saat itu. Disebutkan di sini An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hajjatil wada' faj'alu yas'alunahu. Dari sahabat Abdullah bin Amr Ibnu al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hajjatil wada', bahwa beliau waqafa fi hajjatil wada', wukuf di haji wada', faja'alu yas'alunahu, sehingga mereka mulai bertanya kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun, maka ada seseorang berkata, lam ash'ur, saya tidak merasa. Fahalaqtu qabla an adbah, saya menggundul terlebih dahulu sebelum saya menyembelih. Qala idbah wala haraj, Nabi berkata, sembelihlah dan tiada dosa. Wa qala al-akhar, lam ash'ur fa nahartu qabla an armi. Yang lain mengatakan, saya juga tidak merasa. Saya menyembelih unta dulu sebelum melempar jumrah. Fa qala irmi wa la haraj. Nabi mengatakan, lemparlah dan tiada dosa. Fama su'ila yawma id an syai'in quddima wala ukhira illa qala if'al wala haraj. Maka tidaklah beliau ditanya pada hari itu tentang sesuatu yang didahulukan atau diakhirkan, kecuali beliau menjawab, if'al wala haraj, lakukanlah dan tiada dosa. Ya. Hadis ini seperti yang kita lihat terkait dengan amalan-amalan di hari Nahar tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Sebelumnya diingatkan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah dalam syarah yaitu Taisir Al-Allam bahwa di sebagian cetakan Umdatul Ahkam tersebut bahwa ini hadis Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Beliau mengatakan itu kekeliruan dan yang benar adalah Abdullah bin Amr ibn al-As. Ya. Entah kekeliruannya dari mana asalnya. Yang jelas yang benar adalah Abdullah ibn Amr ibn al-As. Kemudian di sini seperti yang kita dengar juga tadi dalam hadis bahwa ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada haji wada beliau wukuf. Naam. Maksudnya di sini bukan wukuf di Arafah ya. Yani beliau berhenti di mana? Di Mina setelah beliau melaksanakan wukuf di Arafah pada tanggal 9 dan malamnya yakni di Muzdalifah mabit, kemudian paginya di Mina ya. Nah, berhenti di sana ya, diistilahkan di sini dengan tadi dikatakan waqafa wukuf, yakni maksudnya berhenti. Dan memang sejak tanggal 10 ya sudah mulai amalan-amalan di Mina. Mereka pada umumnya siang hari di Mina dan mungkin juga ada yang keluar. Namun malam harinya mereka mabit di Mina. Untuk siang hari mulai tanggal 10 sudah ada amalan-amalan, di antaranya adalah lempar jumrah dan seterusnya, nanti kita akan sebutkan. Nanti berikutnya tanggal 11 juga siangnya melempar jamarat, jumrah. Begitu pula tanggal 12 kemudian tanggal 13 ya. Nah, di sini disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti di sana ya, orang-orang pun bertanya, beliau sebagai nabi, sebagai rasul yang memberi tuntunan, ajaran, menyampaikan hal ini semua kepada manusia, beliau menjadi tempat bertanya para jamaah haji ketika itu ya. Sebelum kita sebutkan beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh sebagian sahabat, perlu kita ketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan untuk hari itu amalan-amalan secara berurutan. Ya. Yaitu pertama melempar jamarat atau jumrah, ya, bukan jamarat tapi jumrah Aqabah. Ya, satu jumrah yang letaknya yang paling ujung, yang paling jauh dari posisi tengah-tengah Mina ya. Jadi sudah mengarah ke hampir keluar dari Mina. Ya, karena urutan jamarat itu yang pertama yang kecil dulu ya, ula yang pertama atau sughra, kemudian wusta pertengahan, kemudian kubra yang terbesar yaitu Aqabah. Jadi kalau orang berjalan terus sampai ke Aqabah itu sebentar lagi keluar dari area Mina menuju ke Aziziyah kemudian ke Makkah sana. Ya. Nah, di sini pertama yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah melempar jumrah Aqabah. Dan waktunya untuk melempar yang tanggal 10 ini adalah setelah terbit matahari. Ya. Jadi kita sedikit kembali, saya ulangi, malam kan mabit di Muzdalifah, ya kan? Sampai sholat subuh. Nah, dari Muzdalifah akhirnya keluar dari situ pagi-pagi setelah subuh sebelum terbit matahari. Ya, berdoa setelah sholat subuh menghadap kiblat, kemudian menjelang terbit berangkat. Terus laju ke depan menuju ke Mina. Nah, sampai di Mina biasanya ya sudah terbit matahari. Terbit matahari, maka kemudian melempar jumrah Aqabah. Ya. Jadi sampai di Mina telah terbit matahari, anggap misalnya jam 9, jam 10 siang. Amalan pertama yang dilakukan Rasulullah SAW adalah ar-ramyu, melempar jumrah Aqabah. Ya. Adapun melempar jumrah untuk hari berikutnya 11, 12, 13 maka waktunya setelah terbit, setelah tergelincirnya matahari. Setelah zuhur begitu saja. Artinya setelah masuknya waktu zuhur. Ya. Mudahnya begitu. Jadi ada perbedaan waktu ya, harus diketahui hal ini. Kenapa? Karena itu sunnah Nabi SAW, tuntunan beliau seperti itu, penentuan waktu. Jangan sampai dicampur-campur atau dianggap boleh-boleh saja ya, semau kita mau waktu yang mana. Karena di sini kita dapati bahwa sebagian jamaah haji dan bahkan yang sebagian mereka itu dari negeri kita Indonesia, mereka justru melempar jumrah pada tanggal 11, 12 atau 13 adalah setelah terbit matahari, bukan setelah zuhur atau setelah tergelincir matahari. Nah, ini keliru. Ini tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ini bukan waktunya. Ya, kita tegaskan bahwa untuk yang setelah terbit itu hanya ya, hanya pada tanggal 10 yaitu melempar jumrah Aqabah, ya. Dan walhamdulillah waktu melempar itu memanjang. Jadi boleh nanti sore hari, boleh nanti malam hari. Ya, seandainya merasa ba'da zuhur untuk tanggal 11 dan seterusnya itu nanti berjubel, panas dan lain-lain, bisa milih waktu sorenya, bisa milih waktu malamnya. Ya. Ada kelonggaran waktu. Tayib, kembali kepada amalan tanggal 10 ya. Jadi yang dilakukan Nabi pertama melempar jumrah Aqabah. Kemudian setelah selesai beliau menyembelih hewan hadyu. Ya, ini yang kemarin pertemuan yang lalu kita sebutkan bahwa Nabi membawa hadyu, sembelihan untuk haji kironnya. Maka disembelih pada tanggal 10. Ya. Begitu pula yang haji tamattu. Tanggal 10 ini waktu menyembelih. Ya. Nah, ini juga perlu saya ingatkan juga, sebagian jemaah haji menyembelih pada tanggal sebelumnya. Tanggal 9, ya. Ini terjadi di sebagian jamaah ya. Mereka mempercayakan kepada sebagian orang. Biasanya memang untuk menyembelih sendiri bukan hal yang mudah ya di sana dalam kondisi jamaah haji yang seperti itu. Ya, karena banyaknya orang, luasnya wilayah, sebagian jamaah haji atau bahkan mayoritasnya enggak tahu di mana tempat penyembelihan dan bagaimana. Karenanya biasanya dititipkan. Nah, Disayangkan sebagian orang yang dititipi itu menyembelihnya tanggal 9. Entah itu dengan pengetahuan yang titip para jemaah haji atau tidak dengan pengetahuannya. Nah, ini tentu tidak benar. Ini wallahu'alam tidak sah. Karena apa? Menyembelih sebelum waktunya. Ya. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya, kalau kita mampu menyembelih sendiri, yaitu lebih bagus ya. Namun seperti saya katakan, kadang kesulitan, apalagi kita bersama jamaah yang banyak. Nah, di sini ada solusi yang disediakan oleh pemerintah sana sebagai pelaksana dan pengatur ibadah haji, yaitu kerajaan Saudi Arabia. Mereka mempercayakan titipan-titipan sembelihan ini kepada Syarikah Ar-Rajihi. Ya, Syarikah Ar-Rajihi. Tulisannya sih Al-Rajihi begitu ya, kalau tulisan Latinnya. Nah, itu ada di pos-pos ya, ada kabin-kabin atau pos-pos. Sejak di Madinah itu sudah ada bagi jemaah haji yang di Madinah dulu. Di Makkah, di Madinah, sekitar masjid dan beberapa tempat yang lain ada pos-pos itu. Ya, dan biasanya di sana ada yang mengumumkan dengan berbagai macam bahasa. Nah, kita kalau mau lebih mudah dan lebih aman, kita bisa pasrahkan ke mereka. Kita datang, insya Allah akan dilayani, dan insya Allah akan ada penerjemah ya, untuk kita yang berbahasa Indonesia. Kita katakan kita mau hadyu gitu, hadyu tamattu atau dam tamattu atau qiran. Nanti bayar ke situ dan kita pasrahkan penyembelihannya ke mereka. Ya, insya Allah mereka orang-orang yang amanah karena sudah dipercaya oleh kerajaan Saudi Arabia. Bukan orang-orang yang kalau bahasa kita ilegal ya. Ilegal yang kadang kurang bertanggung jawab ya, terutama dalam bab hukum-hukum syar'i. Sehingga seperti yang tadi saya katakan, kadang menyembelih bukan pada waktunya. Dan wallahu'alam bagaimana prosesnya kita juga tidak begitu paham. Nah, jadi kalau lebih aman insyaallah bagi jemaah haji bisa dititipkan ke Syarikah Ar-Rajihi ya, untuk penyembelihan tersebut. Dan mereka sudah punya tim tentunya ya, nanti akan disembelih pada waktunya. Kemudian berikutnya nanti akan dibagikan ke orang-orang yang berhak, dan mereka sudah membidangi bab ini ya, sudah bertahun-tahun dan membidangi hal ini. Dan ini juga salah satu upaya kerajaan Saudi Arabia yang perlu apresiasi ya. Perlu kita berterima kasih banyak kepada mereka karena sangat memudahkan jemaah haji. Dan juga sebagian kitab menyebutkan dahulu sebelum ada koordinasi bab ini, Mina itu kalau setelah haji luar biasa apanya ya, kondisi tempat itu dengan bau yang tidak enak ya. Gimana ya, karena dulu belum terkoordinir. Sementara yang nyembelih berapa orang, anggap kita beli kambing nyembelih, kita masih bingung mau dikasihkan siapa ini. Akhirnya banyak hewan yang disembelih kemudian sudah diletakkan saja, gak ada yang mengurusi, mau ngasih ke siapa. Bayangkan jemaah haji misalnya 5 juta ya, kambing anggap Gak seluruhnya 5 juta. Anggap misalnya 4 juta yang menyembelih. Mau kemana itu kambingnya? Mau dikasihkan siapa? Fukara masakinnya berapa? Mampu mengambil itu semua? Ya, jadi sebagian kitab menyebutkan bahwa dahulu kalau setelah musim haji sudah luar biasa sana itu, bau busuk. Banyak daging yang tidak terurus. Ya. Padahal kalau dikelola kan luar biasa kan. Nah, karenanya Saudi Arabia akhirnya membentuk semacam tim atau mempercayakan kepada pihak tertentu untuk mengelola. Dan akhirnya tersalurkan ke tempat-tempat yang insya Allah memang pada tempatnya. Dan ini suatu upaya yang luar biasa. Ya, luar biasa. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalasi mereka dengan kebaikan dan terus Allah menjaga mereka, kerajaan Saudi Arabia, dan memberi taufik kepada para pimpinannya. Ya, kembali kepada masalah kita. Jadi amalan yang kedua adalah apa? Menyembelih. Kemudian yang ketiga yang dilakukan Rasulullah SAW ketika itu adalah al-halq, menggundul atau tahallul. Tahallul dengan menggundul. Ya. Kemudian ya tentunya untuk yang putri tahallulnya seperti yang pernah diterangkan dengan memotong ujung-ujung rambutnya. Ya, digabungkan bagian belakang dipotong seukuran satu ruas jari, di samping dikumpulkan dipotong seukuran satu ruas jari, yang samping kiri juga seperti itu. Nah, ini bagi wanita tahallulnya dengan memotong seperti itu. Kemudian yang keempat, amalan yang dilakukan juga masih tanggal 10 adalah tawaf di Ka'bah. Ini yang disebut dengan tawaf al-ifadah. Tawaf al-ifadah. Ya. Ini termasuk rukun daripada rukun-rukun haji. Ya, semua yang haji harus melakukan tawaf ini. Nah, untuk waktunya ya berurutan tadi. Jadi setelah menggundul ya pergi ke Mekah berarti. Pergi ke Mekah tawaf kemudian kembali ke Mina dan bermalam di Mina. Ya. Nah, ini 4 amalan ya. Sebagian ulama memberikan sebuah singkatan ya untuk memudahkan menghafal 4 ini. Ya, dulu sebagian masyayikh menyebutkan dengan istilah ronhat, ya. Ronhat diambil huruf-huruf depannya, ro artinya romyu, melempar, nun ron, setelah itu nun yakni nahr, hat ha yaitu halak, hat akhirnya ta yakni tawaf. Jadi itu singkatan ronhat yakni romyu, nahr, halak, tawaf. Nah, urutannya begitu yang disunahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para sahabat ketika itu ternyata melakukan amalan-amalan itu dengan urutan yang berbeda dengan yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu tidak semua ya, namun ada sebagian. Ya, orang sebanyak itu mungkin tidak semuanya melihat Rasulullah, sehingga ada yang melakukan amalan yang urutannya berbeda dengan beliau. Karenanya di sini beberapa sahabat bertanya, saat Nabi sudah duduk di sana berhenti, beliau pun didatangi oleh sahabat-sahabat. Nah, salah satu di antara mereka mengatakan, lam ash'ur fahalaqtu qabla an adbah. Saya tidak merasa ya, Sehingga saya justru menggundul dulu sebelum saya menyembelih. Nah, bagaimana ini? Saya terlanjur seperti itu, menggundul dulu sebelum menyembelih. Maka Nabi katakan idbah, ya sudah sekarang sembelihlah. Ya. Wala haraj, dan tiada dosa bagimu. Tidak apa-apa. Sekarang sembelih. Ya. Yang lain bertanya juga dan mengatakan lam ashur, saya juga enggak merasa. Fanahartu qabla an armi, justru saya melempar dulu sebelum saya menyembelih dulu sebelum saya melempar jumrah Aqabah. Nabi mengatakan irmi, ya sekarang lemparlah jumrah. Wala haraj, dan tiada dosa atas kamu. Nah, ternyata yang bertanya seperti itu banyak. Sehingga kata Abdullah bin Amr, "Fama su'ila yawma id an syai'in quddim wala ukhir illa qala if'al wala haraj." Maka tidaklah Nabi SAW pada hari itu ditanya tentang sesuatu yang didahulukan atau diakhirkan kecuali Nabi mengatakan lakukan dan tiada dosa atasmu. Ya. Jadi di sini Nabi SAW memberikan kemudahan di waktu itu, ya. Nah, dari tadi hadis-hadis itu yang kita baca, maka diambil suatu kesimpulan bahwa empat amalan itu yang tadi kita sebutkan dari amalan-amalan yang dilakukan Rasulullah yang disingkat ronhat tadi, seandainya dilakukan secara tidak berurutan maka haji tetap sah. Ya, seandainya dilakukan tanpa berurutan seperti yang dilakukan Rasulullah maka hajinya tetap sah. Adapun yang afdal, yang lebih utama, tentu sesuai yang dilakukan Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan urutan yang tadi kita sebutkan. Ya. Nah, di sini kemudian ada perbedaan pendapat ulama dari sisi bagaimana kalau menyengaja tidak mengurutkan. Ulama rahimahumullah berbeda pendapat, ya. Sebagian ulama mengatakan kalau tidak sengaja, ya, itu jelas tidak apa-apa. Tapi kalau sengaja, ya enggak boleh menurut sebagian ulama. Syekh Al-Bassam rahimahullah mengatakan, ya, bahwa di sini ada sebagian ulama, ya, yang berpandangan seperti itu. Seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, ya. Ya, beliau berpandangan seperti itu. Nah, afwan, bukan beliau. Ini justru yang pertama. Saya sebutkan dulu. Jadi sebagian ulama mengatakan kalau sengaja tidak boleh dengan alasan hadis itu terkait dengan yang tidak sengaja. Terbukti dengan kata sebagian sahabat, lam ashur, saya tidak merasa. Jadi kalau menyengaja enggak boleh. Ini sebagian ulama. Ulama yang lain mengatakan kalaupun sengaja diperbolehkan, ya. Kalaupun sengaja diperbolehkan. Ya. Karena Nabi SAW di akhir hadis seperti kata Abdullah bin Amr, tidaklah ditanya suatu apapun yang didahulukan atau diakhirkan kecuali beliau mengatakan lakukanlah dan tiada dosa. Ya. Nah, ini dua pendapat ulama, dan termasuk yang berpendapat dengan bolehnya walaupun tanpa walaupun sengaja dan apalagi tanpa sengaja adalah al-Imam Syafi'i dan al-Imam Ahmad. Ya. Disebutkan oleh Syekh Al-Bassam nukilan dari kedua ulama tersebut berdalil dengan hadis itu yang tadi kita sebutkan. Wallahu a'lam. Ya. Namun seandainya pun dengan pendapat yang mengatakan tidak boleh kalau sengaja, mereka juga mengatakan tidak ada kewajiban bayar dam ya untuk hal ini. Tidak ada kewajiban bayar dam. Ya. Seperti kata Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau mengatakan wala na'lamu khilafan bainahum fi anna mukhalafat at-tartib la tukhrij hadhihi al-af'al 'an al-ijza' wa la yamna' wuqu'aha mawqi'aha. Ya. Dan kami tidak ketahui adanya khilaf di antara mereka bahwa menyelisihi tartib ini tidak mengeluarkan dari al-ijza, yakni keabsahan, tetap sah dan tidak menghalangi bahwa ini telah dilakukan pada tempatnya. Ya. Ada sebagian ulama yang juga mewajibkan dam, namun pendapat itu pendapat yang kurang kuat, wallahu a'lam, karena bab membayar dam ini sebagian ulama tawassu', ya, tawassu' artinya terlalu meluas-luaskan dalam bab ini sehingga dianggap pelanggaran-pelanggaran yang sekian banyak mereka sebutkan kewajiban-kewajiban dam sementara tidak ada dalil dari Nabi SAW yang mewajibkan dam. Dan mungkin pada pertemuan berikutnya insyaallah kita akan bahas tentang apa saja riwayat-riwayat hadis, ya, sesuai riwayat-riwayat hadis yang memang diharuskan bayar dam. Ya. Baik. Untuk sementara mungkin sampai di sini dulu, insyaallah kita lengkapi pembahasan tentang ini pada pertemuan berikutnya. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.